sengaja aku datang ke kotamu. Lama sudah tidak bertemu. Ingin diriku mempulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk dirimu mesah. Hujannya di hawa bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu.